membaca penterjemahannya. Di surat Yasin, Ustaz, ayat ke-14, nah, di situ ada yang kurang jelas, Ustaz. Nah, diartikan di situ, kami mengutus dua orang rasul kepada mereka, lalu mereka mendesakkan keduanya, lalu kami kuatkan lagi dengan rasul yang ketiga. Jadi yang saya tanyakan, siapa yang dua orang rasul ini dan yang ketiga, Ustaz? Iya, Bapak. Nah, itu saja, Pak, ya. Barakallahu fiik. Biar bertambah ilmu kami, Ustaz. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mul di Medan. Silahkan, Ustaz. Wallahu a'lam. Ya, jawabannya wallahu a'lam. Saya enggak tahu. Yang lain nanya. Terima kasih untuk jawaban dari Al-Ustaz. Demikian. Untuk selanjutnya kami berikan kembali pertanyaan, kesempatan untuk Anda yang akan bertanya dari telepon 0218236543. Dan kembali kami ulangi, kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan. Silakan kami coba sapa. Naam. Ya, halo. Baik, masih terputus. Kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di zaman sekarang kami jumpai adanya sumpah-sumpah yang dilakukan dengan sambil menyentuh mushaf Al-Quran atau mushaf diletakkan di atas kepala. Apakah ini sesuai dengan syariat Islam? Ada tuntunan dari dalam syariat Islam? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Iya. Tentang sumpah dengan Al-Quran, yang harus kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ketika dia bersumpah dengan Al-Quran, dia bersumpah dengan kalamullah. Secara hukum syar'i boleh orang bersumpah dengan Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah. Kalamullah termasuk sifat dari sifat Allah, yang nanti kita akan bahas tentang Al-Quran kalamullah. InsyaAllah kita akan bahas sesudah bab ini yang kita bahas ini. Jadi ketika dia bersumpah dengan Al-Quran, secara hukum syar'i dibolehkan. Cuma sekarang permasalahannya mereka bisa melaksanakan atau tidak dari sumpah itu. Karena sumpah dengan nama Allah, boleh juga bersumpah dengan sifat Allah, artinya sifat kalam. Nah, dia benar atau tidak? Kalau kita lihat orang-orang yang bersumpah itu tidak melaksanakan dari apa yang mereka sumpah dengan nama Allah. Dibaca semua peraturan, disumpah dengan nama Allah, tapi mereka enggak laksanakan, mereka mengkhianati. Ini dosa besar. Sumpahnya benar dengan cara itu, tapi kaifiat caranya itu juga mesti kita tanyakan lagi kepada para ulama. Cara seperti itu benar atau tidak? Tapi sumpah dengan Quran secara hukum syar'i boleh. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Silakan kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon 0218236543. Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Dengan Ummu Khalid di Wamena. Silakan. Begini, Ustaz, saya mau bertanya. Saya mempunyai anak umur 14 bulan laki-laki. Setiap saya selesai melaksanakan sholat, dia selalu membawakan Al-Quran dan terjemahannya kepada saya buat dibukakan sambil dibaca, karena dia sering melihat saya membaca Al-Quran setiap selesai sholat. Nah, sampai-sampai dia suka membuka sendiri sampai Al-Quran itu sobek. Saya sudah menyimpan Al-Quran itu di tempat yang kadang tidak terjangkau sama dia. Tetapi setiap saya selesai melaksanakan sholat, dia minta diambilkan. Kalau saya diamkan, dia menangis dengan keras dan tidak mau berhenti. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya berdosa membiarkan dia membuka-buka mushaf itu sampai Al-Quran itu sobek? Iya. Kedua, saya mau tanya, apakah Al-Quran terjemahan itu termasuk mushaf atau bukan? Oh iya, baik. Itu saja, Ustaz, ya. Baik, terima kasih, Bu di Wamena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, alhamdulillah, Ibu mesti bersyukur kepada Allah Taala. Yang bertanya tadi, Ibu bersyukur bahwa anak Ibu yang umur 14 bulan itu sudah bisa membawakan Quran untuk supaya kita membacanya. Itu bagus itu. Tinggal kita berusaha untuk baca, memperdengarkan Al-Quran kepada dia dan mengajarkannya. Dan memang belum paham dia, tapi sudah ada kebaikan, dia mau mendengarkan Al-Quran. Sudah ada kebaikan itu, maka kita bacakan Al-Quran itu. Dan diingatkan juga, jangan sampai dia merobek mushaf. Ini mushaf ini, seperti ini namanya mushaf ini, yang Quran tidak ada terjemah, enggak ada tafsir. Ini namanya mushaf, yang disebutkan oleh para ulama. Ini mushaf yang kita diperintahkan untuk membaca di mushaf. Maka jangan sampai karena dia mengambil kemudian disobek. Jangan. Karena anak-anak tetap anak-anak, belum ngerti apa-apa. Diingatkan oleh dia, dia megang boleh, tapi jangan sampai disobek. Ini mushaf Al-Quran, wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Al-Quran untuk kita baca, kita pahami, kita amalkan isinya, bukan untuk yang lainnya. Ini penting untuk dipahami supaya tidak dimainkan oleh anak-anak, seperti disobek nanti. Kalau disobek, itu nanti terbuang, diinjak. Ini kan penghinaan kepada Al-Quran. Jadi usahakan megangnya dia boleh, tapi jangan sampai dia robek atau sampai diinjak oleh dia. Namanya anak kecil, gak ngerti apa-apa. Ya, kita ingatkan untuk mengajarkan kepada dia Al-Quran, kita bacakan. Dan bagus di rumah itu bacakan Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah dibacakan Al-Quran. Silakan yang lain. Terima kasih, jazakumullahu khairan, jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami kembali angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum mempelajari ilmu kristologi atau mempelajari kitab-kitab umat lain, khususnya umat Nasrani, kitab Injil dalam hal ini, untuk mencocokkan dan membenarkan Al-Quran sehingga umat Nasrani bisa beriman kepada Al-Quran? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Iya. Yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dari ayat-ayat yang tadi saya baca dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kita disuruh untuk membaca Al-Quran. Enggak disuruh baca Taurat, enggak disuruh baca Injil, enggak. Disuruh oleh Allah baca Al-Quran. Wa an atluwal Quran. Aku diperintahkan oleh Allah untuk baca Al-Quran. Nabi bersabda dalam Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kita harus baca Al-Quran. Dan para ulama terdahulu hafal mereka, dan anak-anak mereka hafal sejak umur 7 tahun, 10 tahun Quran yang dibaca. Yang disuruh pahami Al-Quran, yang disuruh tadaburi Al-Quran, yang disuruh amalkan Al-Quran, bukan Taurat. Ini sudah dirubah oleh mereka isinya. Nah, sekarang kita ingin mencocokkan, kita dulu sudah mengamalkan Quran sudah belum? Mengamalkan yang kita diberikan ganjaran, diberikan petunjuk, diberikan oleh Allah jalan menuju ke sorga, itu dengan Quran. Itu dulu, yang pertama itu dulu. Ini penting untuk dipahami. Sekarang kalau ada orang yang ingin dia mendebat orang Nasrani dengan memakai Injilnya, secara hukum syar'i boleh atau tidak boleh bagi yang alim? Bagi orang alim, artinya dia sudah menguasai Qur'annya, menguasai sunnah, dia mengamalkan, kemudian dia, karena dia tahu, dia sudah baca kitab-kitab itu untuk membantah mereka, dan dengan itu banyak mereka yang masuk Islam, enggak apa-apa, boleh. Bagi yang alim, bukan orang-orang awam, bukan. Bagi orang-orang alim, dia seperti itu boleh. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menulis buku tentang orang-orang Nasrani dan Yahudi, tentang apa yang mereka miliki, dan diajak mereka untuk berdebat karena memang alim dan banyak yang masuk Islam. Kalau memang orang alim itu banyak yang masuk Islam, tapi kalau bukan orang alim, nanti dia akan meninggalkan Quran, lebih banyak hafal kitab-kitab mereka daripada Al-Quran. Jadi ini boleh bagi orang yang ahli. Jadi boleh bagi siapa? Bagi yang ahli. Antum perhatikan ya, kita dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, imannya lebih hebat mana? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar megang Taurat. Pernah megang Taurat ini. Bukan baca Taurat, bukan, megang Taurat. Apa kata Nabi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an? Amutahawikuna ya ibn al-Khattab wa ana baina adhurikum. Apakah engkau ragu wahai Umar bin Khattab sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian? Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila yattabi'ani. Kalau seandainya Nabi Musa ini masih hidup, wajib bagi dia untuk ikut aku. Kalau Nabi Musa alaihi wasallam masih hidup sekarang ini, dia wajib ikut aku. Karena sudah diutus Nabi Muhammad SAW, maka semua harus ikut Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa alaihi wasallam ketika turun mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh membawa syariat yang tidak boleh, sudah dihapus syariatnya dia. Harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Itu Umar bin Khattab yang imannya masya Allah, baru megang Taurat aja Nabi sudah marah. Nabi marah karena nanti orang akan terbiasa untuk mempelajari kitab-kitab lain meninggalkan apa? Al-Quran. Dan riwayat yang sahih tentang kisah Nabi marah kepada Umar bin Khattab ketika megang Taurat. Sekarang kan banyak orang-orang yang sok ini, yang sok ingin belajar tentang kristologi, belajar. Dia enggak ngerti apa-apa. Justru dia pahami dulu tentang Quran, sunnah, dia pahami, dia amalkan buat dirinya, buat istrinya, buat anaknya, buat keluarganya. Di Indonesia ini ada orang-orang yang seperti mempelajari. Dan itu bisa lihat, dan saya sudah pernah lihat ada beberapa orang yang dia pelajari kristologi tapi jauh dari Quran, jauh. Betul dia hafal itu sebagian dari Injil dia hafal. Tapi Al-Quran dia enggak paham tentang isinya. Dia enggak mengamalkan. Baik tentang akidah, yang pokok masalah akidah, ibadah, enggak pelajari. Buat istrinya jauh dari Quran dan sunnah. Anaknya jauh dari Quran dan sunnah. Apa manfaatnya? Dia akan ditanya oleh Allah tentang dirinya. Karena Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kenapa diurusin orang lain untuk dapat hidayah? Yang penting dirinya dulu untuk dapat hidayah. Jadi mempelajari kitab-kitab itu, atau ulang belajar tentang kristologi, bagi yang alim, boleh, bagi yang alim, yang sudah menguasai Quran dan Sunnah, lah fahmi salam. Wallahu'alam. Satu lagi mungkin terakhir. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Satu pertanyaan terakhir, kami coba sapa kembali untuk Anda dari penelpon di 021-823-6543. Silahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Barakallahu fiikum, dengan Abu Arif di Baobab. Silakan pertanyaannya, yang singkat ya. Saja Pak ya. Iya. Inti pertanyaan. Setiap kajian-kajian begitu kita mendengarkan kata-kata ulama. Yang ditanyakan apakah sebenarnya yang dimaksud dengan ulama itu, dan apa saja syarat-syarat setiap orang itu dia dikatakan sebagai seorang ulama. Nah, yeah. Dan apa saja fungsi ulama tersebut terhadap umat? Yeah, demikian baik. Pertanyaan saya. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Ditanyakan apa itu ulama? Ulama arti jamak dari alim, orang yang alim. Alim ulama. Ketika disebutkan alim berarti dia mengetahui tentang Quran. Alim orang yang tahu, orang yang mengetahui. Mengetahui tentang apa? Quran. Mengetahui tentang apa? Tentang sunnah. Mengetahui tentang apa? Mengetahui tentang pemahaman para sahabat. Itu yang dikatakan ulama. Yang Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warathatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma, faman akhadahu akhadahu bihadzin wafir. Kata Nabi, sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Ulama pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan mata uang emas dan mata uang perak. Sesungguhnya para nabi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, dia mendapatkan bagian yang banyak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya, dan Ahmad juga meriwayatkan. Maksudnya di sini para ulama pewaris para nabi, yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Nabi-nabi alaihi salatu wasalam tidak mewariskan dinar dan dirham. Ilmu, ilmu yang dimaksud ya wahyu, Al-Qur'an dan sunnah. Yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Ini yang harus dipegang oleh para ulama. Berpijaknya para ulama itu mereka menguasai Quran, menguasai sunnah. Diperhatikan, bukan teknologi, bukan, bukan ilmu-ilmu dunia, bukan. Kan kalau orang di satu majelis, majelis ulama itu macam-macam isinya sudah. Tahu tentang teknologi, tahu tentang ini segala macam. Yang pokok tahu dia tentang Quran dan sunnah. Dia wajib untuk pelajari dan dia faham. Itu ulama. Dan kalau kita lihat yang dikatakan ulama itu, dia betul-betul dia belajar Quran, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya. Itu ulama. Dan mereka, ulama ini Allah sebutkan dalam Al-Quran takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah para ulama. Di dalam surah Fatir, yang takut kepada Allah ulama. Jadi ulama itu harus punya rasa takut, takut kepada Allah, bukan berani. Yang dikatakan ulama juga mereka yang orientasinya mendakwakan dakwah tauhid. Tugas mereka, fungsi mereka menjelaskan kepada umat ini tentang tauhid, bagaimana manusia beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan syirik. Karena mereka pewaris para nabi. Allah sebutkan tentang nabi-nabi dan rasul-rasul dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul tugasnya an ya'budullaha, dan akan beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Jauhkan semua apa-apa yang disembah selain Allah. Jadi ulama wajib untuk menegakkan tauhid. Kalau enggak dituntut berat mereka pada hari kiamat. Ulama itu dia wajib menjelaskan kepada umat tentang tauhid. Itu yang paling pokok. Karena semua nabi, semua rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan mereka menjelaskan kepada umat ini bagaimana umat ini mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk kerja, bukan untuk main-main, bukan untuk yang lain. Allah ciptakan manusia untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Dan tugasnya para ulama, para dai, mereka wajib untuk menempuh jalan ini, yaitu menjelaskan kepada umat tentang tauhid. Karena itu yang dimulai oleh semua nabi, semua rasul. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa dakwah tauhid merupakan miftah, kunci pembuka dakwahnya para rasul dengan tauhid. Penutupnya juga dengan tauhid. Makanya umat Islam akan diberikan kejayaan, kemenangan, kemuliaan apabila para dai, para ulama-nya memulai dakwah dengan tauhid dan menjelaskan kepada umat tentang syirik. Kalau sekarang kan tidak, enggak dijelaskan tentang bahaya kesyirikan, enggak dijelaskan dengan rinci. Penjelasan tentang tauhid dijelaskan rinci, kemudian juga tentang bahaya kesyirikan dijelaskan dengan rinci, supaya orang tidak berbuat syirik. Karena syirik merusak agama ini, merusak akal, merusak hati, merusak tatanan masyarakat. Semua kerusakan yang ada di masyarakat disebabkan karena kesyirikan. Itu yang pertama, dosa yang paling besar syirik, baru yang lainnya. Kalau kita lihat di sini, fungsi dan tugas ulama tidak jalan di Indonesia ini. Mereka enggak jelaskan tentang bahaya kesyirikan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, saya ambil contoh satu aja dari sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Ar-Rum Allah menyebutkan dhaharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un qul siru fil ardi fanduru kayfa kana 'aqibatu alladhina min qablu kan aktsaru musyrikin. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Sudah kita lihat kerusakan yang ada ini. agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka kerjakan agar mereka kembali kepada Allah. Janganlah qul siru fil ard, maka hendaklah kalian berjalan di muka bumi ini. Fanduru kaifa kana akibatul ladzina min qabl, lihatlah bagaimana akibat orang-orang sebelum kalian. Kana aktsaru musyrikin, kebanyakan mereka adalah musyrikin. Kerusakan yang ada sebab kesyirikan. Kewajiban kita untuk menjelaskan kepada umat agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Dan ini tugasnya para dai, para ulama, para siang malam mendakwakan dakwah ini agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bukan yang lainnya dijelaskan, seperti hukum-hukum tentang wudu, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, dijelaskan. Tapi yang pokok adalah tauhid. Itu tugas dan fungsinya para ulama, seperti yang ditanyakan tadi. Kalau itu dijalankan, insya Allah banyak umat yang faham tentang agama ini. Kalau sekarang tidak, jauh umat dari Islam. Kenapa? Enggak dijelaskan tentang hakikat agama Islam yang sebenarnya, yaitu tauhid, dan menjauhkan tentang syirik. Dan ini harus kita jelaskan dengan kita membahas kitab ini, Syarah Akidah, agar umat ini faham tentang akidah yang benar. Karena banyak, sudah banyak pemalsuan orang-orang menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi semua kebohongan, semua kepalsuan, semua penipuan, tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh para empat imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua yang mendakwakan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang ada sekarang ini, mereka tidak mendakwakan dakwah itu. Ngaku Ahlus Sunnah, tapi mereka berbuat kesyirikan. Mengaku Ahlus Sunnah, tapi mereka mentakwilkan sifat-sifat Allah. Mengaku Ahlus Sunnah, mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah dan yang lainnya. Ya sesuai. Ini kebohongan. Makanya kita kembalikan umat ini, dan tugas kita kembalikan, mendakwakan kembali kepada Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi, Salaf, mengajak umat mengikuti akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga mereka akan selamat dunia dan akhirat. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.